saya menumpang mandi. Umurku panjang, bolehlah sayang tua, bolehlah saya berjumpa lagi. Jikalau ada Tuhan, jikalau ada sumur di ladang, bolehlah saya saya menumpang mandi. Jikalau ada Tuhan, jikalau ada umurku panjang, bolehlah saya